bisi jadi fitnah. Pula turun campur sebab domba-domba guring. Domba-domba guring di angon-angon guring, di paraban guring, anak nage anu guring. Domba-domba guring di angon-angon guring, di paraban guring, anak nage anu guring. Sah aja luna, mana aja luna, sah aja luna, jalun nama domba adu asa garu. Ayah warga aja bangun garu. Thank you. Lelengohan, lelengohan, lelengohan, gini luar. hati nadina mereka bimualin sira asa bela asa himo kudu pisan ku manik ma asa himo kumana pisan ku manik ma alah orang istirahat kemarga adan asar di payun sok isin adan asar manja sarang adan asar patah malam.